Yang satu dari yang lain secara demikian.

tamu-tamu Allah, yaitu haji. Adapun yang sahih, wafdur rahmah. Wafdur rahmah, wafdu mirip dengan duyung, mirip dengan tamu. Nah, ini sekedar makna boleh, tamu-tamu Allah. Adapun majlis Allah, ya, atau yang lebih mulia lagi, hamba, hamba Allah. Maka tidak waris di kalangan para imam majlisnya Allah, ya. Apalagi pengajiannya Allah, ya, ceramahnya Allah, tidak. Allahu a'lam. Ya, kita akhiri. Terlalu banyak pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bika. Thank you.